kasihku. Ia tertegun dan tunduk tersiku. Masa rempatan, masa bersukaan, hari bersemi. Masa belia, masa bahagia, hari berseri, datang kembali. Bisikan diri.